Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha bin Nihli Lillahi Allahi Ta'ala wa Lidhu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Alamana wa Salafana wa Salihud wa Alamana wa Bi Shaykhina wa Murshidina Abi Muhammad wa Udil Muhammad Ufi bin Ali min Hawaiji Dunia wa Al-Akhirah wa Alamana wa Sayyidi Sayyid wa Sayyidi Shah Muhammad Arwani wa Sayyidi Shah Muhammad Ahmad wa Habibina Anis bin Al-Habshi wa Habibina Shah bin Abdul Qadir Sagab min Hawaiji Dunia Al-Akhirah Bi Sirri Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minash-Shaytan Ar-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal shuhada wal ulama wal fuqaha as-salihin wal muhaddisin mufassirin wa sadatin sufyatil muhaqqiqin wa a'immatil mujtahidin خصوصا إمام الشافعي وإمام حنفي وإمام الحنبلي وإمامنا مالكي وإلى حضرة القدب رباني سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد باود النقشبندي ومن شيخ أهل الطريقة الشاذلية العلوية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع مشايخنا الآن خصوصا قدوتنا إلى الله قدب جميع المقام أبي الحسن علي الشاذلي وجميع أولياء الله رجال الأنسبة إلى الكرم في جوامة ومدورة وبالأخص أولياء إدس في الجبي خصوصا رجال الله في هذه الدائرة حسن سيدي حسن من هجل عبيد وكي حسن المؤمن وكي الهام وحبيبنا علوي وحبيبنا أنس وحبيبنا أحمد وحبيبنا عبد القادر سكاب وسلم وفرعهم ومسلم ومنتسبين إليهم أجمعين أن الله يتغشهم بالرحمة المغفرة وأن الله يؤلي درجات بالجنة. وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب سيدي شيخ أبي شجاع وأبي أبو بكر بن محمد الحسيني الدمشقي وإلى حضرة السيد محمد بن علوي المالكي أن الله يهدينا بدايه محمنا بحمادهم ويعيد علينا بركاتهم أسرار في الدين والدنيا الآخرة. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلي وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاك. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاك. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا الله يا نور يا حق يا مبين. يا الله يا فتى يا عليم يا معين. يا الله يا نور يا حق يا مبين. يا الله يا فتى يا عليم يا معين. يا الله يا نور يا حق يا مبين. يا الله يا فتى يا عليم يا معين. يا الله يا نور يا حق يا مبين. يا الله يا فتى يا عليم يا معين. يا الله يا نور يا حق يا مبين. يا الله يا فتى يا عليم يا معين. يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يعلم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا فتى يعلم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يعلم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا فتى يعلم يا معين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا فتى يعلم يا معين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sakderengipun kita membahas lebih lanjut mengenai kitab siyam, kalau ingin sampun kathah kula sampaiaken, terakhir dumugi fardu-fardunipun siyam atau rukun-rukun yang ada di dalam puasa yang jumlahnya ada nek tenggene kitab napa Imam Abu Suja dawuhaken ada 5 hal, tapi menawi wonten bahasa yang lain saking kitab Taqriratus Sadidah dibahasakan dibagi menjadi 2. Cuman pada 2 tersebut nanti sami nek menawi dipreteli nggih isine nggih sami. Saderengipun kami akan menyampaikan kisah tauladan bagi kita sekalian tiang Islam, karena memang dibalik kita menjalankan kewajiban-kewajiban, khususnya kewajiban puasa menika, bagaimana supados kula lan panjenengan saged gadah perilaku sing sae akibat saking polahipun batin manah sing sae. Ada satu kisah seorang wanita muslimah panutan bagi sahabat sahabiah di zaman itu. Beliau adalah seorang putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naminipun Sayyidah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Beliau ini mendapat julukan Dzatun Nitaqaini. Seorang wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Kenapa? Karena di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dan bertempat sementara di Gua Thur, beliau ini mengikatkan bahan makanan yang dibawa untuk Rasulullah di tengah-tengah malam dengan cara diikatkan kepada nitaqain tadi. 2 ikat pinggang. Yang sebenarnya hanya 1, tetapi beliau sengaja merobeknya, membaginya menjadi 2. Untuk supaya dapat menjalankan tugas yang luar biasa, nisbati tiang estri, tapi bisa menghantarkan makanan di satu gua yang letaknya itu perjalanan 2-3 jam. Di malam-malam yang luar biasa, petengipun. Nah, Sayyidah Asma binti Abi Bakar Siddiq niki dipun riwayataken tukhbiru an haliha fi baitiha ma'a zaujiha. Jadi beliau menghabarkan, menceritakan bagaimana kondisi rumah tangga beliau. Beliau berkata, fataqulu tazawwajani az-Zubair wa ma lahu fil ardi min malin wala syai'in. aku menikah atau suamiku yang bernama Zubair menikahiku, dan dalam keadaan ketika kami menikah, beliau ini Imam Zubair utawa sahabat Zubair ini tidak memiliki harta benda apapun. Bondo ya ora duwe, liyane ya ora duwe. Hanya memiliki satu kuda, dan yang kedua adalah ba'ir, unta. Di mana kedua hal ini nek sakniki nggih amrun daruri, sesuatu yang memang harus dimiliki oleh keluarga di waktu itu. Fakuntu a'alifu farsahu wa asusuhu wa adukkun nawalina dhihihi wa astagil ma'a wa ukhrizu gharabahu. Saben dinten tiyang sing namine Sayyidah Asma niki penggaweane niku dibahasakan namin sewu mawon a'alafu farsahu niku maknane ngangon kuda tadi. Adukun nawa. Nawa niku kados biji-bijian untuk makanan-makanan itu. Itu beliau istilahnya napa ngladeni dua hewan yang dimiliki oleh suaminya tadi, bendino. Ya ngurusi dahar pakane maksud ya jaran daharane apa. Ngurusi pakanane. Bahkan ngangon. Bahkan dikatakan wa guntu angkulun nawa ala ra'si min thulutsai farsah wa hiya nahwa masyi sa'ah tagriban. Bahkan beliau untuk ngarit, walaupun ini bentuknya ini biji-bijian, itu untuk mengupayakan makanan bagi hewan-hewan milik suaminya itu, beliau berjalan sampai perjalanan kira-kira nahwa masyi sa'ah, perjalanan 1 jam untuk mengambil lalu kembali lagi. Bendino niki sinten? Asma binti Abi Bakar Siddiq. Putri seorang yang paling dicintai Rasulullah di dalam menapa nilai para sahabat yang beliau miliki. Hatta arsala ilayya Abu Bakar bi khadimin yakfini siyasat al-faras. Faka'annama a'taghani. Sampai suatu ketika ayah beliau Abu Bakar Siddiq membawakan khadim pembantu. Di sini tidak diceritakan khadim itu berupa budak atau apa. Pokoknya membawakan pembantu sing khusus ngurusi kewan-kewan niku. Ketika datang pembantu itu dikatakan oleh Sayyidah Asma, faka'annama a'taghani. Seolah-olah aku dibebaskan dari perbudakan. Jadi koyo-koyo Asma binti Abi Bakar lego. Karena memang beliau diparingi tugas ngarit saben dino. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Sebelum kami garis bawahi cerita ini, untuk para ibu-ibu khususnya, وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَا فِي هُكْمِ الْخِدْمَةِ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَكْثَرُمْ إِنَّهَا مُتَطُوِعَهْ بِهَا. Umumnya para ulama memang wong wadon bantu nok keluarga, nok rumah tangga, bantu tugasnya wong lanang. Itu hukum jumhurul ulama, umumnya ulama niku hukumnya namung sunnah. Mutatawi'ah. Jadi kalau mereka menjalankan niku oleh ganjaran, nek ora ya ora dosa. Tapi wajana haba'tuhum ila anha wajibah 'alaiha. Tapi wonten sing ngarani sebagian para ulama yang lain mengatakan sing ngoten niku hukume wajib. Nah, untuk itu mari saya lanjutkan cerita saya ini. Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan fahadihi Asma Zatun Nitogaini, ini adalah putri yang luar biasa bernama Asma yang dijuluki Zatun Nitagaini Bintus Siddiqil Akbar, putri seorang As-Siddiqul Akbar, yaitu Abu Bakar Siddiq. Wa Abuha As-Sahabi Afdalus Sahabah, bapaknya ini utama-utamanya sahabat. Wa Ukhtuha Aisyah Ummul Mu'minin, memiliki saudari perempuan bernama Aisyah, seorang ibu bagi seluruh umat mukminin. Wa zawwajaha Zubair, dinikahi oleh seorang yang luar biasa, yaitu namanya Zubair. Wa bunuha Abdullah ibn Zubair, memiliki putra Abdullah bin Zubair. Kulluhum min ajillatin wa a'immatis sahabah. Mereka ini rombongan keluarga besarnya Asma ini top-topnya para sahabat. Wa ma'a hadza kulluh. Intinipun bayangke sing top kaya ngono, beliau tetap menjadi orang sing ngladosi kalih keluarga. Beliau tukang ngarit saben dina nih. Beliau tidak pernah mengeluh. Beliau tidak pernah ruwet. Sing penting beliau menjalaninya dengan rasa ingin mencari ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan cerita yang lain? Ada seorang wanita yang luar biasa yang dikatakan Rasulullah Sayyidatu Niswati Ahli Jannah. Pimpinane wong wadon sing besok manggono ahli surga. Li'ash ratun utfi bihim naral jahimil hatimah. Li'ash ratun utfi bihim naral jahimil hatimah. Al-Mustafa wal-Murtadha. المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وابناهما وفاطمة. Di antara 10 orang yang kita buat tawassul agar supaya terhindar dari api neraka adalah seorang wanita luar biasa, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dikatakan wanita yang bernama Sayyidah Fatimah ini al-aqilah al-hakimah, tiang sing cerdas, tiang sing luar biasa ing dalam istilahnya nek menentukan apapun di dalam kehidupan ini. Bada'atun nubuwah, bagian dari kenabian karena beliau putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'dinir risalah wa manba'ul jud wal karam wa mahallul ihtimal was sabr. Bahkan dikatakan Sayyidah Fatimah ini adalah sumber daripada sifat-sifat lomo lan kemuliaan yang ada di muka bumi ini. Dimiliki atau diperistri oleh seorang ar-rajul wafi as-salih, wong lanang sing ahli nuhoni janji, sing soleh, sing luar biasa. Sinten namine? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yushariku zaujatahu fi husniha wa sururiha wa sihhatiha wa mardiha wa yahtammu lidhalika ihtimaman baligha. Sayyidina Ali adalah orang yang selalu menyertai istrinya di ketika waktu istrinya sedih, ketika istrinya bunga, ketika istrinya sehat, ketika istrinya sakit, dan benar-benar ihtimam, perhatian sekali sama istrinya. Faqala laha, ketika suatu ketika melihat beliau punya istri putrine Rasulullah, pimpinane wong sak ngalam donya nganti tekan akhirat, kekasih Gusti Allah nomor siji mulai zaman Nabi Adam ngantek akhirat. Melihat kondisi Sayyidah Fatimah niki awake loro-loronen karena memang tugasnya yang berat. Susah karena melihat bendino ngobahke awak. Pembantu mawon mboten gadah. ngrumati putra, sedangkan Sayyidina Ali sering diperintahkan ke sana ke sini untuk perang. Pulang belum tentu membawa apa-apa. Ketika suatu ketika Sayyidina Ali mandeng Siti Fatimah. Faqala laqad kasara dhahri haluka. Laqad kasara dhahri haluki. Wahai istriku, kula saya kalau memandang tingkahmu saben dina, benar-benar rasane atiku pecah. Dodone pecah, perasaan saya pecah. Wa ghatta 'aqalbi ma araki fihi min ta'ab wa nasab wa marad. Hatiku ini terasa pedot ketika aku memandangmu. Betapa engkau tiap hari rekoso, susah, bahkan sakit-sakitan. Fadhhabi ila abiki Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau, tolonglah kamu pergi ke rumah ayahmu. Fadlubi minhu khadiman yakhdimu indana. Mintalah kepada ayahmu supaya oleh pembantu sing iso bantu kepada kita. Wa yatahammalu anki ba'dha matalibid dar, sehingga bisa membantu kepentingan rumah yang kamu kerjakan tiap hari. Ini hati-hati loh nggih. Jadi beliau ini ar-rajul al-wafi as-salih. Sayyidina Ali niku tiyang sing sampun luar biasa berusaha untuk nuhoni kepentingan keluarganya, tapi memang apa dikata? Karena memang beliau ini difungsikan untuk dakwah, perang kesana kesini. Lah sedangkan memandang istrinya seperti itu, maka Sayyidina Ali seolah-olah mengikhlaskan untuk istrinya wadul kepada orang tuanya. Dek, kowe ngomongo karo abahmu. Aku nek ngerti kue susah. Masake. Fadhahabat as-sayyidah Fatimah muti'atan li zawjiha alladhi taraffaqa bihaliha. Lalu Sayyidah Fatimah pergi ke rumah ayahnya. Karena dalam rangka muti'ah. Taat kepada suaminya. Karena memandang suami ini juga suami yang bertanggung jawab. Yang karena memang wis ora rumangsa iso bungahno istrine. Maka disuruh untuk minta tolong kepada ayahnya. Seperti Sayyidah Asma tadi dikirimi pembantu dari Abu Bakar As-Siddiq. Kula gadah guru nggih ngeten iki bentuke. Subhanallah, saya dulu ketika belum paham kriteria carane pripun duwe. Bayangke to, sok nek ndek mantu piye to. Saya punya guru di antarane nggih ngoten. Pembantune sok sing manggur nok gone putrine. Lalu kepentingan listrik, kepentingan air, nopo-nopo niku dibantu kalih moro sepahipun. Jadi diajeni mantune niku. Mboten seolah-olah nek wis nikah langsung prung niku mboten. Dibantu. Bahkan salah satu guru Pak Kian Sori itu, Mbah Kim almarhum Mbah Ki Abdul Mujib, itu juga begitu. Ketika pergi haji gitu, beliau mencarikan khusus untuk putri-putrinya. Dibelikan emas-emasan apa. Dengan asumsi yang indah beliau katakan bahwa, kenapa kok wong tuwa iku ijeh kudu merhatekno anak wadone, walaupun sudah menjadi istri bagi orang lain. Karena dasarnya adalah, nek cara kiyaine Mbak Kian Sori niku bahasane, sebab wong wadon iku dinafkahi. Jadi seolah-olah sebab anakku perempuan tadi walaupun menjadi istri orang, tapi kan terbatas yang dimiliki, wong dinafkahi. Jadi pihak orang tua masih tetap perhatian sama beliau, sama anak-anak perempuan tadi. Nah, iki engko sing lanang-lanang aja bocor sirahe terus mulai terus ngomong karo marotuane, Pak ya mikir barang ya aja ngono niki. Niki ngomong ke keindahan yang ada di dalam dunia syariah tadi. Jadi Abu Bakar Siddiq boten kok maido kalih sahabat Zubair boten. Beliau ngerti memang niki nembe susah anake, ya dikirimi ngono mawon. Dan ini tidak ngelong-ngelongi harga diri bagi pihak wong lanang ya boten. Tapi sing kepengin kula bahasakan bukan cerita niku, niku engko urusan bab mburi niku. Sing kepengin kula critakno lah niki mang rungokno riyen. Falamma dakhalat alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra kula pas maca niki dek sore nembe. Ya Allah, mripat kula arek notos. Aku mbayangke ya Allah, orang terluar biasa. Putrine orang paling top sak ngalam donya. Ketika sowan sama ayahnya, ghalabat alaiha fi dzalikal mauqif haibatun nubuwah ala dalalil ubuwah. Fahtahiyat an tas'alahu falamma qala laha ma ja'a biki ya bunayya? Qalat ji'tu li usallima 'alaika. Ketika Sayyidah Fatimah sampai di depan Rasulullah, tampak pada diri Rasulullah wibawa seorang nabi yang mengalahkan ciri khas keindahan, yang mengalahkan kasih sayang yang tertampak pada wajah seorang ayah. Jadi pada kondisi niku wajahipun Rasulullah sing tampak pada diri Sayyidah Fatimah niku haibatun nubuahnya. Jadi memandangnya kalah. Jadi kata-kata bapak itu menjadi kalah. Sing ketok dadi seorang nabi. Ketika seperti itu akhirnya beliau malu untuk matur. Karena haibahnya Rasulullah, wibawane Rasulullah dikala niku ketoke bukan ayah tapi seorang nabi. Wahai anakku, apa yang membawakan dirimu menuju ke tempat ini? Apa sing dadekno kowe mrene? Sayyidah Fatimah lalu mengatakan, "Kula namung badhe ngaturke salam kangge jenengan, Mbah." Wa raja'at wa akhbarat zaujaha 'aliyan bima hadatsa. Setelah ngendikan ngoten niku langsung wangsul. Dumugi griya diceritakno, "Aku mau rasida matur karo Abah." Ndrodhok awakku dak wani. Akhire Sayyidina Ali, "Ya wis, ayo do mangkat karo aku." Setelah sampai di depan Rasulullah, Sayyidina Ali yang menjadi juru bicara. Siti Fatimah wanita yang luar biasa, yang sadirah, qani'ah, afifah, radiyah, mardiyah di sisi Allah dan Rasulnya, terdiam diluk mendengarkan apa yang disampaikan Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Intine syaraha aidan bil khusus hal ibnatihi as-sayyidah Fatimah. Secara khusus beliau sampaikan, "Wahai Rasulullah, aku kesini atas nama anakmu perempuan. Ketika dia ini menjadi ibu rumah tangga di rumahku, dia adalah istriku, sering aku tinggalkan begini, begini, begini. Dalam keadaan yang tidak memiliki apa-apa. Dalam keadaan yang begitu ngenes. Sedangkan dia memiliki putra-putra yang masih kecil. Yang begini, begini, begini, begini diceritakan, yang khusus-khusus. Bahkan keluh kesah yang dialami pula lagat kasara dhahri. Benar-benar kejadian itu memecahkan hatiku. Dadekno kula sedih nek mandeng putri jenengan. Kula teng mriki namung kepengin nyuwun bantuan. Kalau memang boleh, karena memang Rasulullah kalau rampasan perang diantaranya budak-budak itu Rasulullah punya jatah 1/5. Walaupun akhirnya didol-dolke. Diaturke kalih tiang-tiang sanes, didol, dijual dan dicari untuk kepentingan muslimin secara umum. Ketika mendengar seperti itu, apa tanggapan Rasulullah? Wa huwa alladhi yastawi indahul jami' fil adl wal qismah wa huwa alladhi ja'alahu Allah ta'ala aban li jami'il mu'minin wa ja'alahu aula bihim min anfusihim. Orang yang luar biasa, orang yang benar-benar tahu apa nilai adil dan bagaimana membagi keadilan itu. Rasulullah adalah seorang ayah dari semua orang mukminin. Ketika mendapat kabar seperti itu, Rasulullah mengatakan, "La wallahi la u'tikuma." Demi Allah, aku tidak akan mengasih kepada kalian berdua. Aku tinggalkan ahlus suffah, orang-orang mesek mondok, yang dikala itu sekitar 60 orang yang ada di kiwa tengen rumah Rasulullah. Dikatakan, sedikit pun mereka belum memiliki jatah makanan untuk hari ini. La ajidu ma unfiku alaihim. Aku wae durung duwe apa-apa untuk memberi makan sama 60 orang itu. Dibiyen sing mondok nang ngersani Rasulullah diloske kali Rasulullah. Dari kan melu Rasulullah. Walakin abiu wa unfiku alaihim asmanahum. Yo aku harus menjual beberapa hal yang aku miliki untuk ku beri makan kepada mereka. Faraja'a wa qad taqaddara minhumal khatir. Lalu kedua orang tadi nggih pun bah kula tak nyuwun pamit. Wangsul. Di dalam hati mereka terdapat khatir. Khatir niku gampangane gejolak. Wang kasarat an-nafsu wazdada 'alaihimal huzn. Bertambahlah susah mereka. Wa adraka hadha sallallahu alaihi wasallam faqama fi athrihima hatta dakhala alaihima fawajadahuma qad istalqiya ala firashihima yakdulani huznahuma binawma istalyani bihi amma asabahuma. Tapi Rasulullah setelah melihat anak dan menantunya tadi keluar dengan kondisi yang sedih tadi, Rasulullah tahu hal itu. Adraka hadha, Rasulullah memahami hal itu. Lalu Kanjeng Nabi menunggu sebentar, kira-kira Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, karena memang rumahnya di dekat beliau, sudah kira-kira sudah sampai ke rumah. Rasulullah berdiri untuk mengikuti mereka, untuk ke rumah mereka. Ditemukanlah Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali tidur. Yakdulani huznahuma binaumi. Disebutkan Sayyid Muhammad, kedua orang tadi membunuh susah mereka dengan tidur bersama. Maksudnya layah-layah bareng tenggene panggenan sare nipun. Untuk apa? Untuk membunuh rasa susah yang dimiliki tadi. Wa yastasliyani bihi amma asabahuma. Dengan tidur itu seolah-olah mereka kepengin menghilangkan sejenak, bungahke sejenak hati mereka. Wajadahuma qaddakhala fi gadifatihima idza ghutiya ru'usaihima. Idza ghataya ru'usaihima badat aqdahuma. Maka ketika Rasul sampai di situ, Rasulullah melihat Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah nembih kemulan. Qatifah niku bludru dari benang kemulan, tapi kemule yo mboten sing komplit kaya ngen kula niku kula kiai nggih kemule 5 yo ana. Iki Qatifahnya Sayyidah Fatimah niku nek genyek nutupi sikil maka kepalanya tampak. Kalau digenutupi nginggil ngandape yo ketok. Dadi artine kemul ning ora komplit gitu loh. Kemul ning ora nutupi kabeh. Ketika sudah melihat seperti itu, Masya Allah. Melihat Rasulullah hadir, mereka langsung berdiri. Ihtiraman liman dakhala alaihima. Walqala Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, makanakuma, makanakuma. Duduk kamu di situ. Lalu dengan kasih sayang Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukuma bi khairin mimma sa'altumani. Apakah kalian mau aku kasih sesuatu yang lebih baik daripada permintaanmu? Inggih ya Rasulullah. Maka berdua orang tadi berkata, kalimatun 'allamanihinna Jibrilu. Ada beberapa kalimat yang aku diajarkan oleh malaikat Jibril yang itu lebih baik daripada yang kalian minta tadi. Tusabbihani fi duburi kulli shalah 'ashran wa tahmadani 'ashran wa tukabbirani 'ashran. 10 kali kalian setiap bersolat baca subhanallah, 10 kali baca alhamdulillah, 10 kali engkau membaca Allahu Akbar. Wa idza awaituma ila firasyikuma, dan kalau kalian mau tidur subhacalah subhanallah 33 kali, subhanalhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Wa qala Ali, fa wallahi ma taraktuhunna mundu 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai detik itu Sayyidina Ali karramallahu wajha tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Hadza halu Fatimah Az-Zahra binti Imamil Muttaqin. Ini adalah tingkahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra putri Imamul Muttaqin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati yaqulu fiha sallallahu alaihi wasallam Fatimah bid'atun minni yu'dhini ma yu'dhiha wa yaribuni ma yaribuha rawahu Syaikhani. Ini adalah satu perempuan tingkahipun priyantun putri seorang imamnya muttaqin sak ngalam dunyo yang beliau pernah berkata Fatimah adalah bagian dari tubuhku ini. Akan menyakitkan hatiku siapa saja yang menyakitkan hati mereka. Tapi keadaannya seperti itu. Bagaimana dengan kita? Siapa kita ini? Ayah, siapa kita? Bahkan kita ini anak siapa? Kita ini bagian dari apa? Sedangkan kita saben dino saben kurang sithik enak sithik ngelo. Maido kare Gusti Allah. Bagi perempuan maido ring suamine. Bahkan banyak anak-anak yang mengatakan saya menyesal dilahirkan orang tua ini dan ini karena mereka orang-orang miskin. Seolah-olah mereka niki malu memiliki orang tua seperti itu. Seolah-olah akibat daripada orang tua miskin itulah kemiskinan yang dialaminya. Bagaimana Rasulullah dan keluarga? Orang terbaik, bercita-cita terbaik, beramal terbaik, memiliki hati terbaik. Dan mereka diposisikan Allah terbaik dan inilah cerita mereka. Maka untuk itu monggo saben dinten kita jaga kualitas batin kita. Jangan sampai kita niki dadi wong sing kemaki nek ngarepe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bercerita mengenai apa itu puasa sunnah. Mari kita biasakan kita riyadhah. Kita sentuh hati kita bagaimana rasane wong ra duwe iki piye? Bagaimana kita mengalah sejenak bukan hanya tirakat untuk dino kemis, dino senin itu hanya untuk luntuk pahala, tidak. Tapi bagaimana kita menyentuh perasaan kita, piye duwene ati dadi wong ra duwe kaya apa? Ngalah, coba tah jatah dino senin itu kita kasih tonggo kita. Kalau kita biasa dino senin, dino kemis itu kita masak ini, masak itu, kita masak yang sama tapi kita tinggalkan karena puasa, berikan sama tetangga kita. Riyadhah. Mangan bedino ping telu. Kadang ngene masih ngono mikir ala kama kene kudu lawuh iki, jajane kudu kene pindah kono meneh. Pikir seperti itu. Jadilah kita pribadi-pribadi yang seperti Rasulullah. Tahu anaknya yang paling beliau cintai hanya butuh pembantu saja. Kalau beliau Rasulullah mau hanya tinggal podo karo malik no telapak tangan. Tapi beliau mengatakan, wallahi la u'tikuma, demi Allah tidak akan aku kasih kalian. Karena masih banyak ahlus sufah, santri-santriku sing durung mangan. Kue ora usah macam-macam. Wow, seolah-olah seperti itu. Inilah Islam para hadirin. Kita dilatih untuk berpuasa dalam rangka apa? Supaya duwe cita rasa batin seperti itu. Gelem ngawong-ngewongke, ngangen-ngangen. Piye to nasibe tonggo, nasibe dulur. Kita bayangkan mereka seperti apa. Namun itu jadi pribadi-pribadi yang muslim. Kita membahas poso, blegedek-blegedek ngene iki. Kita hanya berorientasi poso, ngulas ganjaran, poso nek Ramadan ngilangno dosa, ngene. Mboten niku. Wong Islam dilatih menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kepedulian yang luar biasa kepada kehidupan ini. Dan bagaimanakah Sayyidah Fatimah? Seperti itu pun beliau tidak pernah umpama ngantek lapor ring wong tuane hanya karena diperintah suaminya. Suaminya pun matur untuk istrinya matur sama abahnya hanya karena sudah tidak kuat melihat kondisi istrinya. Jadi mereka saling mendukung, saling menghargai. Istri tidak menyalahkan suami. Suami tidak bagaimana menang-menangan, ngalahno kepentingan istri. Beliau juga tahu diri. Wis ancen kemampuanku semene kok. Beliau tidak malu untuk mengatakan, "Dek, kowe maturo karo bapakmu. Keadaannya memang seperti ini, seperti ini." Nah, monggo diangen-angen sebatas kita dalam membahas bab-bab di dalam syariat ini, tahu apa maksud ke arah mana kita niki poso, ke arah mana kita niki sholat, ke arah mana kita dilatih haji, ke arah mana kita dilatih untuk menjalankan syariah-syariah ini. Ngeten. Apalagi kalau bisa mengarahkan ke arah yang lebih tinggi, ke arah mahabbah. Pernah saya diceritakan oleh salah satu Al-Habib Abdul Ghadir. Beliau ini dulu menjadi ketua Rabithah Alawiyah di Pekalongan. Satu ketika beliau niki bertamu di tempatnya Maulana Habib Lutfi. Cuk-cuk wonten tamu matur. Di tengah-tengah antara Habib Lutfi sama Habib Kadir tadi. Matur gini, "Ya Habib, benar enggak jika saya itu sudah biasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis, tapi saya ingin pindah puasa Daud. Kira-kira benar enggak? Baik enggak? Lebih baik enggak? Lebih utama enggak?" Nah, karena Abdul Qadir ini CS sama Nur Habib Lutfi, itu ikut nimbrung jawab. Ikut nimbrung jawab lalu mengatakan, berkata sama tamu tadi, "Ayo apik ra. Wong kowe asale Senin Kemis dadi Daud yo apik. Berarti ke posomu luwih akeh. Dadi kowe kondisimu ganjarane luwih gedhe." Dimirengke ngoten kali Habib Lutfi kranten niki juga CS. Ndur Habib Lutfi jawab. Jawabe Abdul Qadir, "Yo bener. Ning yo nek diangen-angen kok ra dikirang pas." Bahasane. Abdul Qadir, "Lho, kenapa Bib kok kurang pas? Kan dia puasanya lebih banyak kalau Daud itu. Sudah satu hari puasa, satu hari tidak. Nek Senin Kemis kan seminggu hanya dua kali." "Iya, bener, sapa sing ngingkari iku? Total jenderal yo ganjarane luwih akeh." "Ning, lah ada pertimbangan yang lain. Kalau kamu puasa Senin Kemis, wis biasa poso dino Senin, dino lahire jeng Nabi. Hari di mana dulu Rasulullah pun selalu melakukan puasa karena beliau syukuran sama Allah. Fihi wulidtu wa unzalu ilayya. Di hari ini aku dilahirkan dan aku dituruni wahyu mendapat predikat seorang nabi di hari Senin pula. Jenengan poso Senin niku, oh itu karena mahabbah jenengan dengan Rasulullah. Lah sing tak kuatir nongko nek poso liane, apa kira-kira iso mempertahan posomu ring gone ring cintamu ring jeneng nabi dino Senin mau. Lah nek durung karuan, nek aku kon milih tak penting no cintaku ring kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertimbangannya yang lain. Jadi kita bukan hanya mengejar kelas. Wah, aku besok poso semene tahun begini. Terus ya biasanya kel wal kol isane gur dicerita notok. Dan Anda tahu setiap amal kecuali solawat nek dibangga norah ditompo kare Gusti Allah. Nah, nongon deniku nih. Makanya, nah, kalau mereka poso Senin, kenapa hari Senin kamu puasa? Karena di sini Rasulullah dilahirkan. Dan saya sebagai umatnya, kalau Rasulullah saja syukur untuk dirinya sendiri, maka kami ya syukur kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sing dombo gawe abot nek dina Senin ya umpama ora syukuran, carane kan macam-macam to, syukuran ora kudu poso. Nah, jatah jajane dijak jajakno kancane. Supaya padha oleh ya, kowe niat jajakno aku ya, engko aku niatnya jajakno kowe ngono. Ya ora ngono. Kuwi akal-akalan ngoten. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Paham? Jadi jenjang batiniah ini loh yang mengakibatkan orang niku rok tarok, apa bahasanya? Rogi ilallah, munggah kepada kondisi kecintaan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ampun. Wa faraidus shaumi khamsatu asya. Fardune poso niku ana 5. Poso kudu nglakoni 5 perkara niki. Yang pertama niat. niat niku sing paling utam sing wingi pun tak terangke mengenai wektune nggih. Nek poso wajib ya kudu tabyid mulai maghrib nganti sadurunge subuh. Eling pon ora lungak-lungak ndulham-ndulham. Nah, jadi saben dinten kudu niat. Nek wis bar subuh lagi kelingan, sedina niku nek Ramadan kudu puasa terus, ning besok kudu diqadha. Qadha'i. Pun, pengin ben tak terangaken. Lah, niat sing sae pripun? Niate nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Nah, nek diwaca fardhi syahri mestine Ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Tapi nek sehote boten ngoten nggih saged contone nek sebab niku mangke dimudhofno. Nek tenggene takriratus adidah niate nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanah lillahi ta'ala. Tapi nek dimudhofno meleh Ramadhane iki taun mestine macane nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Ngono Kang. Dieling-eling niku. Selajengipun bab niat nomor loro inggih punika rukun atau fardune poso inggih punika nek tengene takriratus sadidah bahasane dibulatkan tarku mufattirin ninggalno perkara sing mbatalake poso pada kondisi zakiran mukhtaran ghayra jahilin ma'dzurin ninggalke perkara sing batalno poso niku manakala dia dalam kondisi lagi eling masih ingat bahwa dia itu puasa dan dia tidak dipaksa tur mboten kegolong wong sing bodhone makzur. Makzur apa? Sing bodhone dimakfu di ngapura kalih syariat. Dirungokno sik, fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan au muqrahan. Nek ana wong poso, wonge nglakoni perkara sing batalno poso, tapi karena lali tidak apa-apa. Nah, mengke wonten pembahasan lali ku pira? Sithik pake lali kok man rong piring ngono terus piye? Nah, mengke wonten pembahasan lali sithik. Nek wektu lali ngoten niku iku dilagi dipangani langsung saka Gusti Allah. Oh, dadi pas lali nek roh kancane lali piye? Jarno Pak, cek nek glegeken sik. Ya aja ya dielingno. Hei, kepo sapa ora? Lah. Aku tahu zaman cilik dolanan karo kanca-kancane ana ngisor wit sawo, ana sawo gedhi no. Lali poso. Tak pangan bleng-bleng lagi keng no. Poso. Ah. Ngono ora usah ngandani areng karepku, karepku. Ngono kancaku ya jawab, salahmu aku ora mbok wehi ngono ku ndak. Sing kudu tak antemi ya jawaban nomor loro iku. Salahmu ke range aku ngono. Niatmu padha laline wae. Ora usah tak watuk tenanan iki. Au kana jahilan ma'dzuran bi jahlihi utawa nek ana wong lakoni barang sing batalke poso tapi karena dia bodho jahil tapi ma'dzur bodho ning karena bodhone sing di ngapura bodho sing di ngapura niku maksude piye Pak? Di ketika salah satu dari dua hal. Satu mannasya'abadi ba'idan minal ulama. Wonge ra ngerti bahwa engko diterangke kuli kili-kili kuping niku mbatalno poso. Nah, terus wonge, lho kok kili-kili kuping tok? Lah aku ora ngerti kok, mosok batal? Batal. Nah, usut demi usut tiyange niku manggon Wonogiri, pucuk gunung ora tahu medun kok gunung. Hah? Wah, dasare wis manggon pucuk gunung. umur 20 tahun lagi mudun ke gunung. Lah pas poso iku mau wong kila kili kuping. Terus kepengin wae kili-kili irung ngono. Ditakoni, "Lho, kowe manggonmu ndi?" "Wah, kula wonten nek suku primitif." Wah. Manggone nak gunung kono. Lah ya di ngapura ya ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Tapi nek kowe manggon nak ndi? Kula manggone nak Solo Baru. Lho, ya batal, batal. Ha kowe cerak karo para ulama. Iken cak cerak Pak Kiai Adib Zaid, Pak Kiai Bedowi, Pak Kiai ini Kiai tenanan lho, sing Kiai tenanan. Sing alim-alim sing ngerti tenanan bab hukum. Lah kowe kok ora ngaji. Dadi urusane perak karo ulama apa adoh karo ulama, urusane ngono, ora kok perak karo buku karo adoh karo buku yo dak. Saiki ana kiai-kiyaine buku niku yo ana. Kola buku niku yo ana. Iku maksude ketularan kola brosur iki mau. Dadi peningkatane kola brosur, kola buku niku. Wis muga-muga nang diantemi ngono ae. Manna sya'abaidan anil ulama. Jadi wong adoh karo ulama, manggone pucuk gunung ora tau mudun-mudun. Lah arep mudun ora aspalan wegah, beda nek plesungan kan. Wah. Mereme tekan. Wong aku biasa merem tekan. Lho, kok wis tekan iki? Ngono tadi. Turu ngene. Lah subhanallah, manna sya'abaidan min alil. Nek memang wonge alasane, lho kok kili-kili kuping to. Iku kan batal. Aku ora ngerti kok ke manggonmu ndi. Gone primitif. Lah di ngapura kalau syariat. Atau mangkana qariba ahdin bil Islam, atau karena dia baru saja masuk Islam. Wah, lah kek masuk Islam, poso. Wah, pas poso niku ngumbah. Lho, jarine ke poso. Lho, aku kan poso kan ramangan. Lah. Lah ngombe kan pramangan. Aku yang mlebu Islam kapan? Aku lagi wingi kok di ngapura kali syariat. Ae model-model wong-wong al-hidayah ngeten iki. Lho, iki poso ngrokok. Oh. Lho ngrokok kan ora mangan, ora wareg. Lah, niku ya tetep batal. Rasa utak watuk. Lah. Al-jahilul ma'dzur. Jadi dikatakan bodoh sing di ngapura syariat niku loro, wong sing ngadoh karo ulama utawa lagi wae mlebu Islam. Ngono lho, paham ra iki? Tapi nek tengene Syekh Abi Syuja dibahasakan fardune poso ana 5, nomor 1 niat, nomor 2 ngeker meninggalkan makan, minum dan jima. Jima niku ji ditambah nah. Nah, di sini dikatakan wa'lam annahu labudda lis-sha'imi minal imsak minal muftirat wa huwa anwa. Wong poso kudu ninggalke perkara sing batalne, di antarane al-aqlu mangan, wasyurbu wa in qalla indal amti, walaupun sitik nalika nejo. Wa kadza ma fi ma'nal aqli. Dan apa-apa saja yang diartikan sebagai makan. Apa iku? Makan adalah wadhabit pelanggarane sesuatu yang dianggap sebagai sesama makan adalah yuftiru bikulli ainin wa salat min adh-dhahir ila al-batin fi manfadhin maftuhin an qasdin ma'a dzikri shaumi. Makan adalah atau sesuatu yang disamakan dengan makan adalah melebokkan apa itu? Memasukkan. Jadi dengan ain kahanan apapun yang masuk dari zahir, dari jaba nuju renggene batin tubuh jerone awak lewat bolongan yang terbuka dengan niat yang jelas dan dia ingat bahwa dia itu puasa. Jadi kudu dhabit ini kudu masuk semua. Mlebune sangka njaba ring jero lewat bolongan sing kebuka sing tujuane bener-bener tujuane napa wau mangan tur dia itu ingat bahwa hal tersebut dia lakukan dalam keadaan puasa. Lah terus batin niku apa? Batin niku gampangane bolongan jauh rongga yang ada di dalam tubuh. Walaupun ketika orang memasukkannya itu barang sing dilebokno niku layu hilu, ora berubah. Tidak berubah warnanya. Nah, jadi mengke diterangno sithik-sithik contone mawon. Wa hadza huwa sahih hatta inna law qattara fi udhuni syai'an aw adkhala milan aw kishatan fiha attara aw hasan fi aw hasha fi dzakarihi qutnan aftara 'alal ashabi hilafil iktihal. Eling-eling. Wa in wajada tu'mal kakuhli li'annal 'ayna laysat bijawfin wala manfadhin laha ilal jawf. Eling-eling. Iki ana cerita, ana contoh. Nek ana wong netesi kupinge sesuatu. Kuping ditetesi. Nah iki ati-ati nek wayah hadus kok nganti niate tabarrut, niat awan-awan pengen adem-ademan nyemplung sing diyakini nek banyune mesti mlebu kuping batal. Makane carane nek memang niku adus-adus sing sunah, adus-adus sing litabarut, sing adem-ademan yo nek gebyur kudu ambek diringno ngono. Sebagi sepamane sing ngarep kiri ngoten iki sampean gebyure yo sing kiri, tangan yo sing tangan. Walaupun wonten pendapat nek aduse adus wajib dimakfu. Nah, tapi nek adus nganggo anu malah awan-awan endi anu renang biur-biur. Nah, iki resikone wong manggon nek sanding ulama ya ngene iki sing asal wingi ora di Ngapura saiki sing asal wingi di Ngapura saiki ora di Ngapura. Eling-eling niku. Jadi hatta innahu law qattara fi udhuni syai'an nek kupinge ditetesi sesuatu au adkhala mailan au kishatan fiha utawa ngutek-ngutek ngili-ngili kili-kili ngerti ya biasa nek nek nggon liyane plesungan kan buntut pitik enten niku lah oh sing enekno diungan dianu neh-neh dianu neh-neh diumet-umet neh jarene makane iso hafal kabeh piye rasane upil kuping pait peliro ngasih. Nah, masalahnya kadang diadak dari nyamian. Aku kisatan via aftara. Ngili-ngili. Maka batal pasane. Au hasyafi zakari kutnan. Utawa nyumpeti tenggene bolongan zakarnya. Bolongan zakar. Zakar wek wong lanang itu. Kan ono. Alah, surah satyum. Lah iku kok disumpeti diparingi kapas mbok karepe nggih apa aku ora mudeng iki. Maka batal sebab jelas apa tadi pelanggarane nglebokno sangka dhahir ring jerone tubuh lewat bolongan yang terbuka yang jelas itu juga disamakan seperti mangan. Mangane kuping kili-kili. Lah iku mau dingi kapas ya mbah iku mbah apa ora mudeng karepe aku. Halo. Nah, terus bihilafil iktihal beda nek celaan. Celaan niki sret ngeten niki dikatakan wa in wajada tu'mal kahli walaupun seseorang menemukan rasa daripada celaan niki wau li annal aina laisat bijauf. Nek celaan gunakno tetes mripat itu tidak merupakan batalne poso sebab nong jerone mripat ini tidak ditemukan jauh ora termasuk bolongan dan tidak ada manfaat laha ilal jauh tidak ada jalan terus dari mata ini menuju kepada dalam tubuh walaupun nek ana wong go tetes mata itu iso ngrasakno pahit-pahite nggih mboten tapi tetap dikatakan itu tidak dianggap sama seperti pelanggarane mangan. Sebab kono iku oda ono bolongan atau tidak ada rongga yang menuju kepada bolongane awak sing nok jeru. Begitu pula wakada lau horoza. Sikinan filah misaki la yuftiru li anna la yu'addu jawfan. Lani ono wong. Iki. Halo. Iki. Sak niku wentes iki lho, kentol, ngerti kentol iki apa to? Betis nggih. Ha iki kok dicoblos karo pedang. Crok menjeru ngoten. Batal betul? Boten. Sebab jerone kene tidak ada bolongan. Mama sampean latihan debus. Basa coblos srok nanti nek tangannya ngene iki kan di dalamnya ndak ada bolongan. Maka ndak apa-apa. Dikhilafi la ta'anan fi batni fa inna jawwan wa btila urriqil. Ampun. Beda meneh nek sing disuduk iku wetenge. Lah wetenge kan wonten jauh. Wonten rongga, wonten bolongane. Lah mbok coblos srok. Aku tak anu ah. Aku tak mati dalam keadaan puasa. Wah, niat ingsun bunuh diri lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya trok. Iku malah dianggap ora sida wong-wonge wis kedarung batal ora sida. Ah, di samping ngono besok ya diantemi malaikat bolak-balik. Apa meneh malah bareng-bareng niat ingsun bunuh diri lillahi ta'ala makmuman fardhu trok malu. Bareng-bareng karo anake karo bojone lah kakean utang mati wae trok. Truok, truok. Gantian yo, truok. Wabtila uriki layu tiru. Walau ikhtala tabiri sawaun kanahan. Ini wallahu alam. Bisawak pun wayai jam wolu ngewu. Bitu ngatus, bitu ngatus, bitu ngatus. Besok nerangake keterangan-keterangan yang lain. Hal-hal yang disamakan seperti makan atau mie. Minum, kudu sing hati-hati lho. Kadang enten iki, tak contohno enten iki. Kowe ndek pulpen. Asale nek njoba to. Mbok kok cokotne. Mbok cokot? Mbok tokno neh. Kene kan wis ana neh. Wis ana iki. Wis ana idu nek njoba iki. Terus mbok lebokno neh. Nah, kok sing iki mau mlebu batal. Nah, salahmu ngaji. Nanti ngerti to. Ya wis muga-muga wonten manfaate. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil halki kullihimi Muhammadun sayyidul wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyuna al amirun nahifala أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب ترجى شفاء لكل هول من الأهوال مقحم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى تقبل الله منا ومنكم